السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. نعم ما هو العلم يا عبد العزيز؟ نعم kalau kamu terangkan dalam bahasa Indonesia. Aywa, hadha huwal ilm. Kam hadha ya Abdullah Edi? Kam al maratib al ilm? Mahiya? Naam. Wa ma huwa al-jahlul basit ya Abdurrahman? Secara total hadha huwa al-bahr al-jahlul basit. Jadi orang tidak ada isinya sama sekali, sehingga diisi itu gampang, tidak ada daya penolaknya. Diberitahu, diberi ilmu. Naam. Wa ma huwal jahlul murakkab ya Abul Fida? Iya. Dikatakan murakkab karena apa? Dalam bentuk berlapis-lapisnya? Sesungguhnya salah, iya. Sesungguhnya tidak tahu, merasa tahu tapi sesungguhnya tidak tahu. Naam. Wa ma huwa al-wahmu ya Ahmad Lombok? Dengan adanya kemungkinan lawan dari sesuatu yang maksudnya bagaimana? Nah, lawannya yaitu perkara yang lawan daripada apa yang disangka itu lebih besar kemungkinannya benar daripada apa yang disangka. Jadi sangkaan berarti ini apa? Sangkaan yang apa? Yang lemah. Yang tidak mempunyai indikasi sama sekali, tidak punya qarinah, tidak punya bukti-bukti. Naam. Wa ma huwa syakku ya Anhar? Anhar Salihin. Naam. Aina Anhar? Anta? Hadarta? Ini kok enggak di maka tetap sekarang tanggal 23. Oh iya, belum ya. Nah. Oh, belum ente. Kemarin belum belajar. Ya, sudah. Muhammad Jundu Rabbani. Aina anta? Kemungkinan sesuatu itu sama kuat dengan apa? Dengan lawannya. Kemungkinan salahnya sama besar dengan kemungkinan benarnya. Itu syak namanya. Ya. Kemungkinannya sebanding antara salah dan benar. Wa ma huwa dhannu ya Muhammad Nur. Jadi naam, jadi sangkaan yang kuat. Ini sangkaan yang kuat. Karena kemungkinan benarnya lebih besar dari kemungkinan salahnya. Sangkaan yang disertai qarinah. Dalam bahasa syariah, istilah syariah, sangkaan yang disertai dengan qarinah. Qarinah itu bukti-bukti awal yang menunjukkan kepada apa yang disangkakan itu. Itu namanya qarinah. Contohnya qarinah, sangkaan pasangan pria wanita berzina. Qarinahnya apa? Qarinahnya dia masuk, kedua orang ini masuk kamar dan mengunci diri berjam-jam padanya. Ini qarinah namanya. Walaupun belum sampai pada kepastian, tapi qarinah bukti awal yang menunjukkan kepada sangkaan itu kuat. Atau istilah lainnya indikasi. Qarinah itu indikasi. Jamaknya qarinah qara'in. Jamaknya qarinah qara'in. Bukti awal. Ya. Sangkaan si fulan itu mencuri. Karena ketika sesaat sebelum dia datang, barang itu masih ada. Dan sesaat setelah dia pergi, barang itu sudah tidak ada. Ini namanya qarinah. Jadi sangkaan disertai dengan bukti awal itu lebih kuat kemungkinan benarnya daripada salahnya. Nah. Yaman Muhammad Rahadian. Bahwa ilmu itu dibagi dua. Ma huma. Daruri dan nadhari. Daruri. Naam. Nadhari. Nah. Niat dalam berwudu. Apakah wajib atau tidak, ini masih perlu penelitian lagi. Contoh daruri yang sudah pasti selain dari apa yang disebutkan di sini oleh Syekh, ya nida nahara. Nah, manusia hidup akan mati. Contoh lain, hendak dalam kaitannya dengan syariah. Rukun salat masih ada perselisihan para ulama. Contoh lain perkara syariah yaitu perkara yang sudah disepakati. Daruri. Iyalah contohnya kafirnya Yahudi dan Nasara. Ini sudah disepakati sehingga dikatakan daruri. Perkara yang masih ada ikhtilaf itu namanya nadhari. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Ma makna rahimakallah, ya rahimakallah? Sufyan. Mengampuni engkau. Sedangkan dosa-dosa yang lalu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang lalu dan membimbing engkau, taufik itu membimbing engkau kepada yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, taib, sekarang apa yang kamu fahami dari ma'rifatullah, ya Sumaryanto? Nah, ilmu mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah itu? Dan enam sifat-sifatnya dan asmanya. Bagaimana mengenal asma wa sifatnya itu? Melalui apa? Jalan untuk mengenal asma wa sifatnya itu melalui apa? Dengan mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya. Kitabullah dan sunnah rasulnya itu termasuk ayat apa? Ayat kauniyah wala ayat syar'iyah? Ayat syar'iyah, barakallahu fi. Naam. Ya. Cara mengenal Allah di samping mempelajari ayat syar'iyah, juga ayat kauniyah. Apa itu ayat kauniyah? Ya Hamzah. Aina Hamzah? Anta. Oh, Masya Allah. Sirta Hamzah. Allah ibarik fi. Nah, bertadabbur, mengambil pelajaran dari kejadian yang ada pada makhluk-makhluk Allah. Nah, Hamzah itu artinya tahu kamu? Macan. Jadi kamu harus jadi macan betul. Jangan jadi kelinci. Ya? Macan gitu. Itu Hamzah itu. Naam. Barakallahu fiik wa fiikum jami'an. Ha zaki. Ha. Bagaimana apa yang bisa diharapkan dengan mempelajari ayat-ayat apa? Kauniyah itu dalam rangka pengenalan kepada Allah. Aina zaki? Anta. Apa yang bisa diharapkan dengan mengenal ayat-ayat Allah itu, ayat-ayat kauniyah itu? Man ya'rif? Anta? Penciptanya, pencipta daripada makhluk itu. Lebih menambah pengetahuan kita, pengenalan kita, melihat kehebatan makhluk-makhluk itu menambah kekaguman kita tentang kehebatan penciptanya. Hah? Taib. Jadi ilmu itu dibagi kepada tiga. Mahia ya Zaki. Hah? Oh, enggak murojaah. Oh, enggak masuk kemarin. Oh, taib. Ya, Sumaryanto. Ilmu itu dibagi ada tiga bagian. Apa itu? Barakallahu fiik. Hadza huwa ya Zaki. Naam, kita sudah membahas ma'rifatullah. Kita masuk kepada ma'rifatu nabiyyih. Ha? Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di footnote ketiga itu. Hamish ats-tsalits. Hamish itu catatan kaki atau footnote. Ha. Ats-tsalits yang ketiga. Ai di halaman 13 ya. Ma'rifatu rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Pengenalan kepada Rasul Allah, utusan Allah, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-ma'rifatul lati, yaitu pengenalan yang tastalzimu, yang mengharuskan qabula ma jaa bihi, mengharuskan untuk menerima, qabul, menerima apa yang dia telah datang dengannya. Minal huda wa dinil haqqi, dari petunjuk dan agama yang benar. Naam. Wa tasdiquhu, dan membenarkannya pula. Fima akhbara, pada apa-apa yang dia telah beritakan. Apa yang Rasul itu telah beritakan. Baik apa yang telah diberitakan olehnya tentang masa yang lalu, sejarah-sejarah, kejadian-kejadian yang lalu, umat-umat yang lalu, maupun apa yang diberitakannya tentang apa yang terjadi pada zaman beliau, ataupun apa yang beliau beritakan tentang apa yang akan terjadi di masa datang sesudah beliau wafat. Yang beliau beritakan, yang beliau ceritakan tiga kejadian. Kejadian di masa lalu, kejadian di masa beliau hidup, dan kejadian di masa yang akan datang sampai hari kiamat. Itu semua kita benarkan, kita percayai. Kalau sanad periwayatannya kuat dan kita yakini benarnya sampai kepada beliau bahwa itu adalah memang berita dari beliau, kita mau tidak mau menyatakan sami'na wa ata'na wa saddaqna. Sami'na wa ata'na wa saddaqna. Ya. Naam. Jadi mengharuskan kita menerima syariatnya, syariat yang dibawa oleh Rasul itu. Mengharuskan kita untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul itu, yaitu al-huda wa dinil haq. Ya, al-huda maknanya ialah Ya jundu, al-huda maknanya apa? Petunjuk. Wa dinil haq, mada? Agama yang benar. Yang dibawa oleh beliau. Apa dalilnya bahwa Nabi Muhammad SAW itu membawa al-huda wa dinil haq? Yaitu dalilnya firman Allah Ta'ala, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ini di surat apa ini? Ada yang tahu? At-Taubah kalau enggak salah. Naam. Dan juga membenarkan segala apa yang beliau beritakan. Ya, apakah berita itu masuk akal atau tidak masuk akal, kita benarkan. Kalau memang sudah pasti sanadnya datang dari beliau. Apakah berita itu masuk perut atau keluar perut, kita benarkan berita itu. Sebab akal kita bukanlah ukuran kebenaran. Tetapi ukuran kebenaran itu ialah apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebab al-haqqu min rabbik. Ya. Bukan min aklik. Tapi min rabbik. Kata Allah, al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah kamu menjadi golongan orang-orang yang ragu. Sedangkan sumber berita yang langsung dari Allah itu ialah yang dibawakan berita itu oleh Nabi kita. Jadi kebenaran itu bukan min aklik, bukan dari akalmu, tetapi dari Tuhanmu. Maka akal tidak berhak untuk mengadili berita yang datang dari Rasul. Nah, kalau memang itu pasti berita dari Rasul, akal kita harus tunduk, harus Islam, akal kita tunduk membenarkannya. Hah? Wamtithalu amrihi fima amara. Ma'rifah rasulihi, ma'rifatu nabiyihi juga mengharuskan untuk imtithal, untuk menunaikan amrihi fima amara. Perintahnya dalam apa yang dia perintah. Ya. Kalau tidak mampu, ya terus berusaha sampai mampu. Ya, begitu. Hah? Beda orang yang tidak mampu tapi terus berusaha untuk mampu dengan orang yang tidak mau. Kalau orang itu tidak mau, dia akan mencari pembenaran terhadap apa yang dilakukannya di dalam menyelisihi perintah itu. Ketika dia tidak merasa tidak mampu menjalankannya, terus mencari pembenaran atas ketidakmampuan itu supaya dia tidak dikatakan orang yang tidak menjalankannya, terus cari pembenaran. Nah, ini tidak mau sesungguhnya pada hakikatnya. Ya. Hawa. Tapi kalau tidak mampu, dia mengaku, saya masih belum mampu, tapi saya masih berusaha untuk mampu. Nah, ini lain nilainya. Allah akan memberi kemudahan kepada dia untuk mampu. Allah akan memberi kekuatan tambahan terhadapnya untuk mampu. Hah? wajtinabi manaha anhu wa zajar, dan menjauhkan apa, menjauhkan diri dari apa yang manaha anhu, apa yang dia larang daripadanya, wa zajar, dan apa yang dia cerca atasnya. Dia melarang kita untuk berbuat bid'ah, kita tinggalkan bid'ah itu. Dia larang kita untuk berbuat syirik, kita tinggalkan syirik itu. Nah, beda kalau orang itu sudah dilarang untuk berbuat bid'ah, kemudian mencari-cari alasan, oh ini bukan bid'ah sayyi'ah tapi bid'ah hasanah. Terus kemudian mencari-cari pembenaran untuk diartikan itu sebagai bid'ah hasanah. Padahal Rasulullah menyatakan apa? Kullu bid'atin dhalalah. Wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah, kullu itu semua, adalah sesat. Dan semua yang sesat itu di neraka. Ya. Ketika dia melarang kita sesuatu, maka kita tinggalkan. Ketika dia mencerca sesuatu, maka kita jauhkan diri daripadanya. Wa tahkima syari'atihi, dan juga termasuk daripada kemestian, konsekuensi ma'rifatun nabi, konsekuensi itu kemestian. Iya Jundu, konsekuensi itu artinya kemestian. Dan termasuk dari kemestian, konsekuensi ma'rifatun nabi ialah tahkimu syari'atihi, menegakkan hukum terhadap syariatnya. Yakni menegakkan syariatnya, menjadikan syariatnya sebagai hukum, sebagai hakim. Tahkim, menjadikan hukum syariatnya. Waridha bihukmihi, dan ridha terhadap hukumnya. Ridha terhadap hukum Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah berfirman, Allah yang Maha Agung dan Maha Mulia berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Surat An-Nisa ayat ke berapa? 65. Nah, maka tidak demi Tuhanmu, tidak mereka beriman, sehingga mereka mau menjadikan engkau sebagai hakim dalam apa yang mereka perselisihkan. Fima syajara bainahum, dalam apa yang mereka syajara perselisihkan, bainahum di antara mereka. Kemalaya jidu, kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, pada diri-diri mereka harojan, ganjalan, keberatan. Haraj itu keberatan. Mimma qadaita, pada apa yang engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan tunduk kepada Allah dengan sebenar-benar tunduk. Jadi wajib bertahkim, menjadikan hakim syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnah, istilah lainnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Surat An-Nur ayat ke 51. Hanyalah omongan kaum mukminin apabila idza du'u, apabila dipanggil ilallahi wa rasulihi, kepada Allah dan rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk menghukumi apa yang terjadi, perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Ayyakulu, omongannya orang mukminin ialah kalau dipanggil kepada hukum Allah dan rasulnya, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu yang demikian itu adalah muflihun, orang-orang yang sukses, orang yang menang. Jadi Allah sudah memastikan khwanna ketundukan kepada hukum Allah dan rasulnya itu menjadi penyebab kemenangan. Dalam ayat lain apa? Ketundukan kepada Allah dan rasulnya itu dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Ya. Bahwa kembali kepada Allah dan rasulnya di dalam apa yang diperselisihkan itu adalah baik dan lebih baik lagi akibatnya nanti. Nah. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Dan bila kalian bertikai dalam satu perkara, maka kembalikanlah pertikaian itu, farudduhu, maka kembalikanlah pertikaian itu ilallahi, kepada Allah, war rasuli, dan kepada rasul. In kuntum tu'minuna, bila kalian memang beriman, billahi wal yaumil akhir, kepada Allah dan hari akhirat. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu adalah lebih baik dan pasti lebih baik pula akibatnya. Yaitu apa akibatnya di belakang hari? Yaitu wa ulaika humul muflihun, orang yang kembali kepada Allah dan rasulnya itu menjadi orang yang menang. Wa qala azza wa jalla, dan juga firman Allah yang maha agung dan maha mulia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka ndaklah yahdhar, berhati-hati, orang yang menyelisihi perintah Allah, perintah rasulnya. Hendaknya takut orang itu menyelisih perintah rasulnya, apa ancamannya? Antusibahum fitnah, akan ditimpa oleh fitnah. Au yusibahum adzabun alim, atau ditimpa mereka itu dengan azab yang pedih. Ya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, berkata Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, atadri mal fitnatu, tahukah kamu apa itu fitnah yang disebutkan di dalam ayat ini? Al-fitnatu, kata beliau, yang dikatakan fitnah itu ialah asyirku, perbuatan syirik. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi, barangkali kata beliau, idza radda ba'dha qawlihi, apabila dia menolak sebagian omongan Rasul itu, ayyaqa'a fi qalbihi syai'un minaz-zaighi, akan terjadi, yaqa'a, terjadi atau terjatuh, fi qalbihi, di dalam hatinya, syai'un, sedikit minaz-zaigh, dari penyimpangan. Fayahlak, sehingga jadilah dia binasa. Ya, orang yang menolak sunnah. Sunnah tadi apa? Ya Muhammad Nur, sunnah. Naam, ma hiya sunnah? Ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menolak sunnah. Menolak sebagian dari sunnah, apalagi menolak seluruhnya, hatinya akan rusak. Yaitu kemudian terjadi az-zaigh, penyimpangan dalam hatinya. Penyimpangan apa di sini kok dikatakan syirik? Penyimpangan apa? Siapa yang tahu? Hah? Hah? Lah, penyimpangan apa? Lah, yang langsung mengarah kepada syirik. Penyimpangan niat. Apa kalau sudah niatnya itu untuk li ghairillah, ya syirik. Kan iya. Maka orang menolak sunnah Rasul itu akan dijadikan, akan terjatuh pada hatinya itu zair, penyimpangan, sehingga dia pun yang semula ikhlas menjadi syirik. Nah itu fitnah, akibatnya fayahlak, dia binasa. Ya, pergeseran niat. Kalau bergeser itu sedikit, krek gitu, bergeser. Tapi kalau nyimpang itu belok gitu. Dan langsung bisa dilihat di, apa, dilihat. Mobil sedang jalan, wut, tiba-tiba, apa, belok. Sehingga nabrak tiang atau apa. Nah, itu belok, apa, nyimpang itu. Tapi kalau bergeser itu gedung yang besar, perkasa. Bergeser sedikit aja fondasinya, krek, retak itu gedung itu. Minimalnya retak. Kalau enggak ya runtuh. Nah, niat juga demikian. Kalau menyimpang itu diketahui dengan zahir. Tapi kalau bergeser itu tidak diketahui. Belakang hari baru orang ngerti. Ya, karena bergesernya sedikit. Ya. Kemudian niatnya semula ikhlas. Ya, karena menolak sunnah. Ya, akhirnya mulai niatnya bergeser kepada dunia. Semula kepada akhirat, pada dunia, tapi penampilannya, pengamalannya masih tetap sunnah, tapi sebagian sunnah dia tolak. Nah, terus sedikit sampai binasa. Ya, barisan yang sehebat apapun, begitu terjadi pergeseran niat, hancur itu, fayahlak. Ketika terjadi penyimpangan niat. Kenapa kok terjadi penyimpangan niat? Ada penyimpangan sunnah padanya. Ada sikap mada, penolakan sunnah padanya. Nah, bagaimana dalam peristiwa perang Uhud, Rasulullah memerintahkan di bukit juru panah 50 orang, kamu jangan turun. Walaupun kamu melihat kami diseret sama anjing galak, mayat-mayat kami, ataupun kamu melihat kemenangan apapun. Rasulullah mengingatkan waktu itu, jangan kamu turun walaupun kamu melihat kami diseret oleh anjing-anjing galak, mayat-mayat kami. Nah, ketika terjadi kemenangan dalam putaran pertama perang Uhud, nah, melihat tercecernya benda-benda berharga yang ditinggalkan oleh orang musyrikin, kafir, Quraisy yang lari tunggang-langgang itu. Itu kan ghanimah itu. Dan halal bagi kaum muslimin. Nah, mulai terjadi pergeseran. Semula sebelum melihat harta itu, tidak ada lain semata-mata untuk jihad fisabilillah. Tetapi ketika melihat harta itu, maka mulai bergeser. Menginginkan dunia. Akhirnya menyelisihi sunnah Rasul. Turun dari bukit itu. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya mereka akan binasa. Karena langsung terjadi pukulan balik dari musyrikin kufar Quraisy terhadap mereka, dan hampir saja Rasulullah SAW terbunuh karenanya. Nah, kalaulah bukan karena rahmat Allah, niscaya mereka binasa. Hampir saja demikian. Ya. Nah, maka Allah memberitahukan, dari mana kita tahu kalau mereka melihat harta itu terus kemudian turun karena menginginkan dunia. Bukan ngeramal ini kita, menyimpulkan demikian. Karena Allah memberitahukan, minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian dari kalian menginginkan dunia dan sebagian kalian menginginkan akhirat. Kata Ibnu Mas'ud, demi Allah kami tidak tahu kalau di antara kami itu ada yang menginginkan dunia, kalau seandainya tidak turun ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud. Ya. Ha, ini namanya pergeseran niat. Hampir binasa, tetapi karena ada Rasul di kalangan mereka, Allah selamatkan. Rahmat Allah masih melimpah. Dalam perang Hunain, orang berangkat perang itu ternyata muncul di hati mereka rasa ujub, besar diri, perasaan super. Ini padahal pasukan yang besar, jumlahnya 13.000 orang, pasukan terbaik, karena panglimanya terbaik, manusia terbaik, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Personilnya manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi tetap manusia, walaupun manusia terbaik, tapi ada embel-embel manusianya. Ya, manusia tetap manusia. Ya. Tidak kemudian kalau manusia terbaik terus jadi malaikat. Enggak, tetap manusia. Yaitu rentan dari ancaman pergeseran niat. Muncul perasaan ujub. Ini kita besar gini, ya sudah gak mungkin kita ini dikalahkan. Tiba-tiba dengan pergeseran niat seperti itu, merasa besar, merasa ujub, begitu dipukul sekali oleh musuh kocar kacir pasukan sebesar itu dan lari meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja Rasulullah terbunuh. Rasulullah teriak-teriak memanggil mereka untuk kembali. Ya. Nah, seandainya lah bukan karena rahmat Allah dengan adanya Rasul di tengah-tengah mereka, niscaya mereka binasa. Itu bahayanya pergeseran niat. Ya, tidak terasa sedikit pergeseran itu, tapi akibatnya besar. Nah, ya ikhwanna, maka takutlah kamu untuk menyelisih sunnah Rasul, ya, akan terjadi fitnah. Yaitu mada mimahiyal fitnah, yaitu asyirk. Yaitu azzaik, penyimpangan. Penyimpangan apa? Penyimpangan niat. Sehingga terjadi syirik. Antusibahum fitnah. Au yusibahum adzabun alim, yaitu kebinasaan. Nah, begitulah konsekuensi atau kemestian di dalam pengenalan terhadap Nabi, ma'rifatun Nabi, yaitu keharusan untuk mempelajari sunnah beliau dan mengamalkan sunnah itu dalam larangan dan perintah, ya, dan tunduk kepada sunnah itu karena menjadikannya hakim. Setelah ma'rifatun Nabi, yang ketiga ilmu, yang ketiga, bagian ketiga, yaitu wa ma'rifatu dinil islami, pengenalan kepada agama Islam. Barakallahu fi, jazakallahu khair. Pengenalan kepada agama Islam. Undur al-hamish al-awwal. Qauluhu ma'rifatu dinil Islam. Qauluhu, pernyataan beliau, siapa yang dimaksud beliau di sini oleh Syekh bin Utsaimin, pengarang, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ma'rifatu dinil Islam, al-Islamu bil ma'na al-'am, bil ma'na al-'ami, al-Islam, al-Islam itu kalau dengan makna yang umum, huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a, ialah at-ta'abbud, beribadah untuk Allah, bima syara'a, dengan apa yang dia syariatkan, dengan apa yang Allah syariatkan. Jadi beribadah kepada Allah tidak sembarangan, beribadahnya dengan apa yang disyariatkan. Tidak beribadahnya itu semau-maunya, tapi dengan apa yang disyariatkan. Mundzu an arsalallahu ar-rusula, sejak Allah mengutus para rasul, arsala mengutus, ar-rusula para rasul, ila an taqumas sa'atu, sampai terjadinya hari kiamat. Kulluha islamun lillahi azza wa jalla. Ila anta kumasa'ah. Kama dhakarallahu azza wa jalla dhalika. Sebagaimana yang Allah sebutkan. Allah yang azza wa jalla, yang maha agung dan maha mulia, telah sebutkan dhalika, hal itu, fi ayatin kathiratin, dalam banyak ayat. Tadullu, yang menunjukkan, ala anna syara'i as-sabiqata, yang menunjukkan bahwa syariat-syariat terdahulu, kulluha islamun lillahi azza wa jalla, semua syariat itu adalah dalam rangka ta'abbud. Islam itu tadi ta'abbud, yaitu beribadah lillah, untuk Allah azza wa jalla. Naam. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim. Allah telah berfirman tentang Nabi Ibrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami muslimaini laka, kedua kami sebagai dua orang yang muslim beribadah laka kepadamu. Yaitu Ibrahim dan Ismail ketika selesai membangun Ka'bah, itu berdoa demikian di maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdiri. Maqam Ibrahim yang di Ka'bah itu bekas tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di situ ada batu yang bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di situ. Dalam riwayat disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, saking beratnya doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah itu, batu yang dipijaki itu akhirnya dipecah atau terbuat seperti lubang, terlobangkan dengan kaki Ibrahim itu, sehingga menjadilah seperti telapak kaki Ibrahim pada batu itu, saking beratnya doa Nabiullah Ibrahim kepada Allah di hadapan Ka'bah setelah Ka'bah itu dibangun olehnya. Itu kemudian dinamakan batu itu sebagai maqam Ibrahim, dan disyariatkan untuk kita sholat padanya menghadap Ka'bah ketika selesai tawaf 7 keliling pada Ka'bah itu. Di antara doa-doa Ibrahim yaitu ini, Rabbana waj'alna muslimaini laka. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba-hambamu yang beribadah kepadamu. Muslimaini di sini maknanya ialah muta'abbidain. Kami hambamu yang beribadah laka kepadamu. Wa min dzurriyyatina, dan jadikanlah anak turunan kami ummatan muslimatan laka, sebagai umat yang beribadah kepadamu. Nah, ini makna umum daripada al-Islam, yaitu apa? At-ta'abbud lillahi bima syara'a. At-ta'abbudu lillahi bima syara'a. Itu makna umum daripada Islam. Apa at-ta'abbudu lillahi bima syara'a? Yaitu beribadah kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan. Sekarang, wal islamu bil makna al khasi, Islam dengan makna yang khusus sekarang. Ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah diutusnya nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yukhtassu, ini adalah menjadi istilah khusus, bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, menjadi nama yang khusus bagi apa yang telah diutus dengannya. Bu'itha bihi, telah diutus dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi nama bagi syariat yang Nabi Muhammad telah diutus dengannya. Li'anna ma bu'itha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syariat yang telah bu'itha bihi Nabi, telah diutus dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah fungsinya sebagai naskhu jami'il adyanis sabiqati, sebagai nasakh, sebagai apa, penghapus. Naskhun sebagai penghapus bagi segenap agama-agama, al-adyan as-sabiqah, agama-agama yang telah lalu. Islam menjadi nama bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dengan diutusnya beliau, dengan syariat yang dibawa oleh beliau, syariat itu menghapuskan seluruh agama yang lalu, sehingga menjadi nama khusus Islam itu bagi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasara man ittaba'ahu musliman, sehingga jadilah orang yang mengikuti Nabi Muhammad itu dikatakan muslim. Ya. Wa man khalafahu laisa bimuslimin, dan yang menyelisihi Nabi Muhammad, mengikuti nabi yang lainnya umpamanya, laisa bimuslim, tidak dinamakan muslim. Fa atba'ur rusuli muslimuna fi zamani rusulihim, maka para pengikut rasul semua mereka muslim di zaman rasul-rasul mereka itu. Fal yahudu muslimuna fi zamani Musa alaihi salam, maka orang Yahudi adalah muslimun di zaman Musa ketika mereka sebagai pengikut Musa. Wan Nasara muslimuna fi zamani Isa alaihi salam. Demikian pula orang Nasara adalah muslimun pada zaman Nabi Isa alaihi salam. Wa amma hina bu'itha an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakafaru bihi, sehingga mereka orang Yahudi dan Nasara itu akhirnya kufur kepada beliau. Falaisu bi muslimin, sehingga jadilah mereka itu bukan dari golongan muslimin. Nah, itu bukti bahwa Islam ini nama khusus bagi apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza dinul islami, dan agama Islam ini, huwa dinul maqbulu 'indallahi nafi'u li sahibihi, adalah ad-din al-maqbul, yang diterima, indallahi, di sisi Allah, an-nafi'u li sahibih, yang bermanfaat bagi pelakunya, bagi si muslim. Qala Allah azza wa jalla, Allah yang maha agung dan maha mulia berfirman, inna dina indallahi al-islami. Wa qal, wa man yabtighi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah al-islam. Pakai alif lam, al-islam. Kalau diartikan ayat ini seperti pengertian ada Dajjal Nur Khalis Majid itu yang mengatakan sungguhnya agama yang benar di sisi Allah ialah Islam i kecil, bukan i besar. Maksudnya apa? Maksudnya Islam di sini bukanlah nama bagi suatu agama, kata dia, tetapi istilah bagi satu sikap. Nah, kalau memang demikian maknanya ayat ini, niscaya di dalam bahasa Arab pakai nakirah, yaitu tanpa alif lam. Iya, inna dina indallahi islamun, gitu mestinya kalau diartikan seperti itu. Tapi kenyataannya ayat ini apa? Inna dina indallahi al-islam, pakai alif lam ta'rif, yang menunjukkan nama khusus bagi satu agama. Nah, ya. Jadi kalau diartikan dengan pengertian seperti si Dajjal itu tadi, bagaimana artinya? Jadi agama yang benar di sisi Allah ialah sikap Islam, sikap menyerah, kata dia. Maka orang dari agama apapun kalau bersikap menyerah kepada Tuhan, maka agamanya itu benar. Agama yang benar itu yang mengandung ajaran penyerahan kepada Tuhan, katanya. Jadi Islam itu bukan nama bagi suatu agama tertentu, tetapi nama apa? Tetapi itu adalah istilah tentang sikap penyerahan. Hadza batil kalamun, batil, omongan batil, ya, yang tidak mencocoki makna bahasa, tidak pula mencocoki makna sejarah agama-agama, tidak mencocoki segala sisi. Naam. Ha. Wa qala ta'ala. Dan juga firman Allah Ta'ala, "Wa man yabtaghi madza ghairal islami." Alif lam juga. Naam amla. Alif lam. Alif lam ta'rif. Siapa yang menginginkan selain Islam dinan sebagai agama, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang menginginkan selain Islam sebagai agama, maka tidak diterima daripadanya agama itu, dan dia di akhirat termasuk golongan orang yang merugi. Wa hadzal islamu, dan agama Islam ini, wal islam alladzi imtannallahu bihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ummatih, adalah agama yang imtanna, Allah memberi nikmat, imtannallahu, Allah memberi nikmat bihi dengannya, ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatih, dan atas umatnya. Qala Allah Ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Al-Islam juga. Ha? "Al-yawma, pada hari ini, akmaltu lakum, aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian, wa atmamtu 'alaikum, dan aku telah sempurnakan atas kalian ni'mati nikmatku, wa raditu, dan aku telah ridha lakumul islama dina, bagi kalian Islam sebagai agama." Ya. Itu pengertian al-Islam. Nah. Jadi ma'rifatu dinil Islam, mengenal agama Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bil adillati, pengenalannya harus bil adillati, dengan dalil-dalil. Qauluhu bil adillati, adapun pernyataannya bil adillati, dengan dalil-dalil. Bil adillati, al-adillah jam'u dalil, bentuk jamak daripada dalil. Dalil itu mufradnya, bentuk tunggalnya. Dalil, bentuk jamaknya al-adillah. Apa dalil itu? Secara bahasa, wa huwa ma yursyidu ilal matlubi. Dalil itu ialah apa yang yursyid, membimbing, ilal matlubi, kepada apa yang dituju, apa yang dicari. Ya. Dalil itu ialah apa yang membimbing kita kepada apa yang kita cari. Ya. Nah. Seperti kita mau mencari orang di padang pasir. Kita melihat telapak kaki. Bekas telapak kaki. Kalau di padang pasir ada bekas telapak kaki, itu artinya baru saja lewat. Sebab agak lama sedikit sudah tertutup oleh pasir karena angin, kan. Tertutup, sudah hilang. Kalau masih ada telapak kakinya, itu baru saja lewat. Bekas telapak kaki ini namanya dalil untuk membimbing kita kepada orang yang kita cari itu, al-matlub itu tadi. Ya, itu pengertian dalil. Nah, wal adillatu ala ma'rifati dzalika, dan dalil-dalil untuk mengerti daripada perkara Islam itu ialah ada dua macam. Dalil itu ada dua macam. Ayat kemarin ada dua macam juga, ya. Ayat syar'iyah dan ayat kauniyah. Sekarang dalil ada dua macam. Yaitu sam'iyyatun wa aqliyyatun. Ada dalil sam'iyyah, ada dalil aqliyyah. Istilah lain apa? Dalil sam'iyyah itu dinamakan dalil apa? Naqli. Dalil naqli. Itu nama lain daripada dalil sam'iyyah. Dalil aqliyah, dalil aqli. Dalil, kenapa dalil sam'iyah dinamakan dalil naqli? Karena menukil saja. Hah? Naqal, naqal itu menukil, mengambil. Kalau dalil aqli, dalil dari akal, penalaran. Hah? Begitu. Fasam'iyatu, adapun dalil sam'iyah, ma thabata bil wahyi, yaitu dalil yang ditetapkan dengan perantaran wahyu, bukan dari pikiran-pikiran tapi wahyu. Wa huwal kitab was sunnatu, dan wahyu di sini ialah alkitab was sunnah. Wal aqliyatu ma thabata bin nadhari wa ta'ammuli. Adapun dalil aqliyah itu ditetapkan, dalil yang ditetapkan bin nadhar, dengan penelitian wa ta'ammul, dan dengan memperhatikan. Waqat aktsara Allahu 'azza wa jalla min dzikri hadza an-naw'i, dan sungguh Allah telah memperbanyak penyebutan, min dzikri, penyebutan hadza an-naw', jenis dalil ini, fi kitabihi, di dalam kitabnya. Fakam min ayatin qala Allah fiha, berapa banyak dari ayat-ayat Quran yang Allah nyatakan padanya, wa min ayatihi kadza wa kadza wa hakadza kadza wa kadza, dan dari tanda-tanda Allah terjadi begini dan begini. Dalil aqli itu namanya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum ma fil ardi, an khalaqa lakum ma fil ardi min dzakarin wa untha, diajak kita untuk memahami dalil akli, dibimbing untuk bagaimana menggunakan akal itu menjadi dalil kepada kebenaran, bukti kepada kebenaran, membimbing, yursyid ila al-matlub. Ya. Bagaimana memfungsikan akal itu, yursyid ila al-matlub, membimbing kita kepada yang kita cari. Disuruh kita perhatikan bagaimana orang itu diciptakan oleh Allah, laki dan perempuan. Disuruh kita memperhatikan bagaimana matahari, bagaimana bulan, bagaimana benih yang ditanam, kemudian tumbuh, kemudian menjadi besar dan kuat dan kuat. Bagaimana disuruh kita memperhatikan bagaimana janin itu yang semula mudghah, kemudian alaqah, kemudian apa, menjadi bayi janin. Disuruh kita memperhatikan berbagai kejadian-kejadian yang ada pada makhluk. Dan Rasulullah memberi bimbingan apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Bertafakkurlah kalian, berfikirlah kalian tentang makhluk Allah dan jangan kalian berfikir tentang zat Allah. Nah, kita dibimbing kepada penggunaan akal sehingga akal itu menjadi sehat, bisa berfungsi untuk yursyid ilal matlu, berfungsi sebagai dalil, yaitu yursyid membimbing ilal matlub kepada yang dicari. Ya. Ha. Kita dapati di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membimbing kita untuk menggunakan akal dengan benar sehingga akal itu bisa berfungsi sebagai dalil. Wa hakadha yakunu siyaqul adillatil aqliyati dallati 'ala Allah ta'ala. Demikianlah. Ya. Yang terjadi siyaqul adillatil aqliyah. Ya. Konteks yaitu pembahasan, pokok pembahasan daripada dalil-dalil aqliyah adalah yang semuanya itu menunjukkan alallahi ta'ala, kepada pengertian Allah ta'ala. Ya. Wa amma ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil adillati as-sam'iyyati. Adapun mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam bil adillati sam'iyyah, dengan dalil-dalil sam'iyyah. Fa mithlu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah ta'ala, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu al-ayah. Firman Allah ini adalah dalil sam'iyyah dalam hal pengenalan kepada Nabi. Kenapa kok dalil sam'iyyah? Karena diberitakan padanya perkara-perkara yang memang tidak bisa dinalar oleh akal. Yaitu diberitakan padanya isi hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hah? Di dalam ayat ini Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, isi hati mereka diberitakan. Dan perkara isi hati itu tidak bisa apa? Diraba dengan akal pikiran. Ya. Tidak bisa dicerna untuk menjadikan akal itu sebagai dalil. Jadi memang akal itu adalah menjadi dalil dalam bidang tertentu, dan dalam bidang yang lainnya akal tidak menjadi dalil tetapi tunduk kepada dalil. Faham dong? Dalam bidang tertentu akal menjadi dalil, ya. Tetapi dalam bidang yang lain akal tunduk kepada dalil. Begitu. Naam. Wa qawluhu wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, berita. Tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai rasul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Ini juga bukan perkara aqliyah tetapi perkara sam'iyah. Sam'iyah kita dengar berita. datang dari Allah bahwa telah mendahului nabi para nabi-nabi sebelum beliau. Bukan sesuatu yang sifatnya nalar, tetapi berita. Tinggal masalahnya kita mempercayainya atau tidak. Ini namanya sam'iyah. Dalil sam'iyah tentang kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah ayat-ayat yang sebutkan ini tadi. Wabil adillatil aqliyati. Adapun dalil aqliyah yang menunjukkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nadhari, yaitu dengan meneliti, melihat, wa ta'ammuli, dan memperhatikan fima atabihi minal ayatil bayyinat. Ya. Melihat kepada apa yang telah datang kepadanya ayat-ayat, bukti-bukti, bayyinat, keterangan yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allati a'dhamuha kitabullah azza wa jalla. Yang bukti paling besar kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Al-Qur'an turun kepada beliau. Kalau orang bilang, oh itu karangan beliau sendiri. Nah, maka kalau karangan beliau sendiri, tidak mungkin ayat Quran itu berisi kritikan, kecaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak mungkin kalau gitu, kalau beliau mengarangnya. Ini bukti bahwa Al-Quran turun kepada beliau itu memang pasti dari Allah. Dan bukti yang jelas juga bahwa Al-Quran itu adalah bukti kenabian beliau ialah Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh yang lainnya. Padahal turunnya Al-Quran kepada beliau itu di saat kemajuan, puncak kemajuan bahasa Arab di kalangan bangsa Arab. Munculnya para tukang syair yang hebat. Tapi sudah ditantang oleh ayat, berapa ayat Quran. Iya, isinya menantang. Ahli-ahli bahasa Arab ditantang semua oleh ayat-ayat Quran. Ayo, bikin yang semisal ini. Tapi sampai hari ini tantangan itu tak terjawab. Ya. Maka Al-Quran adalah bukti aqliyah yang paling besar yang menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah. Al-Quran al-mustamil yang mengandungi alal akhbari sadiqatin nafi'ati, yang mengandungi berita-berita yang benar dan yang bermanfaat. Wal ahkamil maslahatil adilati, dan mengandungi pula tentang hukum-hukum yang mengandung al-maslahah, kemaslahatan, al-adilah, yang adil. Itu bukti aqliyah juga. Wa ma jara ala yadayhi min khawariqil adat, juga termasuk daripada bukti-bukti aqliyah ialah majara, apa yang terjadi, ala yadaihi, pada kedua tangannya, min khawariqil adat, dari khawariq. Khawariq itu menyelisihi atau luar biasa, menyelisihi kebiasaan. Al adat, kebiasaan. Khawariqil adat, luar biasa, yaitu seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk bulan dan dipecah bulan itu dengan penunjukan beliau dan terjadi pecah. Berita tentang mukjizat ini, pecahnya bulan dengan penunjukan beliau itu terdapat dalam Al-Qur'an. apa? Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat, kata Allah, wan syaqqal qamar, dan bulan telah terpecah. Terus dikembalikan lagi oleh Nabi dan utuh lagi. Ini dilihat oleh mata, ini dalil akli. Juga dalil akli khawariqul adat, suatu yang menyelisih kebiasaan. Iyalah, makanan yang sedikit bisa cukup untuk mencukupi ribuan orang ketika dipegang oleh tangan, kedua telapak tangan beliau. Wa ma akhbara bihi min umuril ghaib, juga bukti dalil akli yang menunjukkan kerasulan beliau ialah apa yang beliau beritakan, ma akhbara bihi, apa yang beliau beritakan tentangnya, min umuril ghaib, dari perkara, dari kejadian-kejadian, perkara-perkara ghaib. Seperti apa? Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Dan sungguh terpecah. Di kalangan umatku akan muncul para dajjal yang jumlahnya 30 orang. Dan terjadi. Umatku akan saling bunuh-membunuh sepeninggal aku, dan terjadi. Ini umuril ghaib diberitakan oleh Nabi. Akan muncul di tengah umatku penguasa-penguasa yang badannya badan manusia tapi hatinya hati syaitan. Dan terjadi. Terus begitu. Berita-berita ghaib yang telah Allah sampaikan. Jadi umuril ghaib min umuril ghaib allati la tusdiru illa an wahyi, yang tidak mungkin dikemukakan kecuali dari wahyu. Wallati saddaqaha ma waqa'a minha, dan segala berita-berita ghaib itu telah dibenarkan. Berita-berita itu telah dibenarkan, ma waqa'a minha, dengan apa yang telah terjadi daripadanya. Segala yang diberitakan oleh beliau dari perkara ghaib, perkara yang akan datang, memang ternyata telah dibenarkan oleh kenyataan dalam kehidupan ini. Begitu. Ini dalil akli juga. Ya, sebab kita bisa lihat dan kita bisa cerna. Kita bisa nalar. Kita bisa teliti dengan akal bahwa memang semua itu terjadi, ya, persis seperti apa yang diberitakan oleh beliau. Barakallahu fikum. Ila huna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.